Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathirah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang dampak-dampak dosa besar dari kitab Ad-Da'wah Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka saya rasa sudah cukup. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang penting. Mudah-mudahan ini rutin, yaitu kajian kitab Kitabut Tauhid. Kita akan pelajari dari dasar, dari awal sampai nanti semoga Allah mudahkan kitab ini selesai kita bacakan, yang dengannya semoga kita mendapatkan faedah, pengetahuan, ilmu yang sangat banyak terkait akidah. Karena perkara akidah adalah yang pertama dan utama yang mesti kita ketahui, kita amalkan. Kalau ada orang sholat tapi akidahnya salah, sholatnya diterima nggak? Nggak diterima. Ada orang wudu akidahnya salah, diterima nggak wudunya? Puasa nggak diterima. Puasanya benar tapi akidahnya salah, diterima nggak? Nggak. Maka inilah pondasinya. Semua ibadah tidak diterima kecuali dengan akidah yang benar. Akidah yang benar dapat diketahui dengan ilmu, belajar. Gak dapat wangsit kita ini. Tiba-tiba langsung tahu, ngerti begini, ngerti begitu. Nah, ini yang penting untuk kita paham. Ya. Nah, kita akan bacakan kitab Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kitab yang sangat penting untuk dipelajari, dikaji. Ya, beliau membuka kitab ini dengan kitab tauhid dan langsung dengan firman Allah taala di surah Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dzariyat. Di surah Dzariyat ayat ke 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah. Maka tujuan dihadirkannya kita semua bukan untuk pelangak-pelongok di dunia ini. Bukan untuk cari makan di dunia ini. Bukan untuk cari harta di dunia ini. Itu semuanya sambilan. Namun Allah hadirkan kita ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Semua ibadah, sholatnya, puasanya, zikirnya, zakatnya, doanya, sembelihannya, itu hanya kepada Allah. Ibadah dengan rukun-rukunnya, dengan kecintaan, dengan harapan, dengan takut dan perendahan diri serta pengagungan kepada Allah. Ketika kita ibadah, kita mencintai Allah, kita takut kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita harap amalan itu diterima. Dan kita dengan penuh pengagungan kepada Allah. Jadi keliru kalau ada orang ke muka bumi, dia pikir tujuan hidup dia untuk makan, makan, makan. Bertahan hidup, berarti itu mah hewan. Hewan hidupnya kayak begitu. Survive, mempertahankan kekuasaan. Ntar dia tua, tinggal nunggu mati, binasa, selesai. Kalau ia binasa kayak hewan. Sementara kita ini diminta pertanggungjawabannya. Boro-boro di akhirat, di kubur aja udah ditanya. Marabuka wa madinuka wa man nabiyuka. Apalagi di akhirat. Yang ditanya itu kita gak ditanya. Tentang kamu dulu dapat duitnya berapa? Enggak ditanya. Ya, kenapa miskin? Kok enggak kaya? Enggak ditanya. Ya. Kenapa fisiknya ganteng? Kenapa fisiknya enggak ganteng? Enggak ditanya. Kenapa kamu dari Jawa, dari Sumatera, dari Cina, dari Padang, dari Arab? Enggak ditanya. Yang ditanya apa? Amalan. Amalan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan, kematian, agar kami menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang ditanya itu amal ibadah. Ngaco kalau kita ke dunia ini sibuk cari duit, lupa ibadah. Harusnya sibuk ibadah, lupa cari duit. Gitu konsepnya. Karena dunia ini kata Allah, walatan sanati baka minat dunia. Perhatikan, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Udah gitu aja. Walaupun prakteknya banyakan dunia juga. Namun konsep seorang muslim, mukmin di kepalanya itu akhirat prioritas. Kalaupun dia cari dunia, ukurannya ini melanggar akhiratnya. Dagang, ya ntar saya berbahaya gak kalau curang kayak begini. Kalau dia kerja, saya berdampak gak buat akhirat. Dia makan, ini ditanya gak di akhirat. Ini haram gak? Kayak begitu konsepnya. Paham gak sih? Makanya beriman itu tentang akhirat itu kita ditanya. Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir. Allah gandengkan keimanan kepada akhirat seperti keimanan kepada Allah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir? Dalam banyak hadis kayak begitu. Lihat akhirat, lihat agama. Ya. Jangan sampai cari dunia lupa akhirat. Harusnya cari akhirat sampai lupa dulu. Oh iya, lupa. Saya mesti cari nafkah. Ya sambilah. Dulu para sahabat kayak begitu. Fokus utama mereka akhirat. Makanya Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Kun min abna'il akhirah wa la takun min abna'id dunya." Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Ada skala prioritas. Mana yang harus didahulukan? Seorang yang cerdas tahu mana prioritas. Seorang yang bodoh, yang dungu, itu dia yang enggak tahu prioritas. Dia ubah-ubah dunia. Sampai ada istilah banting tulang. Tadi, banting tulang. Peras keringat. Mandi darah. Allah. Buat cari sesuap nasi. Buat cari dunia. Udah Allah jamin belum rezekinya? Udah Allah jamin. Untuk sesuatu yang udah Allah jamin. Sampai banting tulang. Padahal kita cuma jemput. Allah berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langitlah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Kita semua berada di perut ibu kita. Ketika kandungan ibu kita 4 bulan mengandung kita, Allah utus malaikat untuk mencatat 4 hal: bikafi, rizqihi, wa ajalihi. Ketika bikafi rizqihi, dia mencatat rezekinya. Tadi pagi makan apa? Nasi. Pakai apa? Pakai ikan. Ikan. Udah Allah catat. Udah Allah catat. Tinggal kita jemput aja. Sesuatu yang sudah dijamin, tinggal kita jemput. Jemputnya dengan berupaya dan segala macam yang halal. Udah itu aja. Kok pakai banting tulang? Pakai peres keringat, mandi darah. Sikut-sikutan sampai cari yang haram. La ilaha illallah. Ini orang dungu. Tahu dungu? Kayak begini. Sampai sikut-sikutan akhirnya ngambil yang haram, ngerampas. Buat apa? Buat makan. Aha. Buat makan. Kayak belum dijamin aja makan dia. Harusnya kita ini prioritas apa? akhirat, sampai lupa dunia. Harusnya begitu. Sahabat mereka itu betul-betul merealisasikan. Mereka menjalankan 5 waktu, senantiasa berzikir, membaca Quran, siang hari berjihad, mempertaruhkan nyawa, harta, siap korban jiwa. Karena mereka itu cuma nyari akhirat aja. Makanya pasukan Romawi takut sama para sahabat. Orang-orang Arab padahal bukan terlatih sebagai tentara, tapi orang Romawi takut, Persia takut. Kenapa? Ini kita lagi lawan orang yang cari mati. Karena prioritas sahabat mati syahid. Ya. Hidup mulia mati sebagai syuhada. Takut Romawi, takut Persia. Sekarang kaum muslimin terbaliknya, makanya kaum muslimin dioyak-oyak, diacak-acak. Lemah. Mau banyak kayak apa, mau peralatan kayak apa, mau maju kayak apa, lihat di Dubai itu maju. Lihat. Lemah. Kaum muslimin. Lemah. Padahal dunia punya lo di Dubai, Uni Emirat Arab. Menara tertinggi di dunia di mana? Di Dubai. Di sono hansipnya aja pakai Bugatti Lamborghini. Hansip. Saking kebanyakan duitnya mau dikemanain gitu. Ya? Mau dikemanain duitnya. Tapi apakah bisa meninggikan umat untuk unggul di atas kaum yang lain? Enggak. Karena umat ini unggul bukan kayak gituan. Bukan dengan kayak begitu. Tapi dengan iman, amal saleh. Tauhid yang benar. Baru maju. Nah ini dirubah nih. Isi kepala ini dirubah. Dirubah isi kepala. Prioritas kita sekarang akhirat. Maka ibadah. Gak ada lagi tuh cerita untuk dunia sikut-sikutan. Gak ada. Dulu sahabat ketika mereka buka toko. Tokonya laku. Sebelahnya juga buka toko jualan yang sama. Gak laku. Pas ada pembeli berikutnya dibilang. Itu kamu beli nanti aja. Dia dari tadi belum ada yang beli. Subhanallah. Hah? Coba kalau kita rasain di situ. Oh sini aja terus sini. Tak perlu di situ disantet. Didukunin. Biar gak ada yang beli. Na'udzubillah. Demi dunia syirik datang ke dukun. Bikin penglaris kan begitu. Na'udzubillah demi dunia. Udah tahu hukumnya kemarin kita kajian kan. Pakai dukun gimana? Hah? Syirik akbar. Kalau memenuhi ya, apa permintaan dukun? Baik, perhatikan sini. Idalah aku ciptakan jin dan manusia. Jin juga. Bukan manusia aja. Maka jin semuanya wajib beriman, beribadah. Sholat 5 waktu. Ya, jin manapun. Mau jin Amerika, mau jin Bekasi, mau jin Jakarta, mau jin mana kek, gak ada. Selama dia hidup di zaman sekarang, dia wajib beribadah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang jin perempuannya wajib pakai hijab. Berarti itu kalau ngewe itu jin kafir. Kuntilanak itu jin kafir. Dan gak boleh takut sama jin. Hah? Kalau kita takut sama Allah, jin takut sama kita. Tapi kalau kita gak takut sama Allah, jin berani sama kita. Dan kita akan diberikan ketakutan oleh jin. Baru lewat tempat sepi, hutan gitu aja, langsung dekat. Payah, lemah. Paham sini? Gak boleh takut sama jin. Jin juga wajib beribadah kepada Allah. Ya. Baik. Nah, ayat tadi surah Dzariyat ayat 56 menunjukkan wajibnya tauhid. Apa itu tauhid? Mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah, untuk Allah, tidak untuk yang lain. Karena Allah ciptakan kita semua jin dan manusia untuk ibadah. Hai barakallahu fikum. Nah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat kedua dari kitab Tauhid di sini. Firman Allah di surah An-Nahl ayat 37. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu ta'ut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul ini apa yang mereka serukan? Rasul ini menyeru an ya'budu Allah wa yajtanibu ta'ut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah ta'ut. Apa itu ta'ut? Ma'u bida min dunillah wa waradid. Segala yang diibadahi selain Allah dan dia ridho, senang diibadahi. Nabi Isa diibadahi, tapi Nabi Isa enggak ridho. Maka Nabi Isa bukan ta'ut. Ya? Ngiroro kidul diibadahi. Ngiroro kidul itu ta'ut. Setan-setan bawang rokso diibadahi, dia ta'ut. Paham gak sih? Ya? Jadi Nabi Rasul Allah utus untuk perkara tauhid. Apa perkara tauhid? Misi menyampaikan risalah pengumuman bahwa ibadah hanya untuk Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jauhilah tauhid. Allah lah subhanahu wa ta'ala ya, yang mengutus para rasul hanya tujuannya ini. Mengajak mereka ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Allah tidak utus Nabi dan Rasul untuk tujuan yang lain. Supaya jadi raja, supaya menguasai kekuasaan. Tidak. Ya. Tapi Allah utus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah, berdakwah. Dan tidak ada Nabi dan Rasul dakwahnya yang pertama dan utama, melainkan hanya dakwah tauhid. Nabi dan Rasul gak beresin yang lain-lain dulu. Tapi yang pertama dulu, akidah dulu. Karena dengan akidah yang benar, iman yang benar. Iman yang benar, mindset yang benar. Pola pikir yang benar. Karakter yang benar. Amal yang benar. Ibadah yang benar. Akhlak yang benar. Tapi kalau enggak, mindsetnya salah. Pola pikirnya salah. Ke sekarang umat pola pikirnya gimana dapat duit, bertahan hidup, bla bla bla bla. Akidahnya rusak. Dikit-dikit ke dukun. Mau menang tender nih pengusaha-pengusaha ke dukun. Jualan biar laris, penglaris ke dukun. Anak muda cintanya ditolak, dukun bertindak. Mau berantem aja. Mau berantem biar dia tekbal, dukun. Syirik semuanya. Ya. Syirik. Sahabat itu mati, mati. Dipenggal sahabat mati. Gak ada yang itu ya tekbal-tekbal. Syirik. Ya. Kenapa emangnya? Ada yang pernah tekbal? Mau gak? Sini, saya tusuk. Bismillah. Tapi jangan nuntut ya. Bismillah. Saya mana? Datangin sini dukunnya. Datangin sini semuanya. Sini satu sub. Bismillah. Mana? Coba sini. Siapa yang pakai tekbal? Tapi jangan nuntut ya. Kalau kenapa-napa. Datangin semua jinnya. Bismillah. Sini. Pakai peniti aja dah. Siapa sini yang pakai tekbal? Hah? Siapa? Pakai. Pakai. Syirik itu. Syirik. Hah? Syirik, nggak boleh pakai-pakai gitu. Lihat tuh. Tahu, tapi temannya tahu ada yang pakai gitu-gitu. Ah, ada yang pura-pura. Senyumnya ini mencurigakan ini. Wah, tahu pura-pura polos lagi. Hai barakallahu fiik. Kemudian. Syekh Muhammad membawakan ayat berikutnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa bil wa illa iya wa bil walidaini ihsan. Dan Rabbmu memerintahkan agar engkau janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Wajib, yang paling wajib di sini setelah bertauhid. Jangan sampai ngawur. Dia enggak syirik, tapi durhaka sama orang tua. Ini parah ini. Ya. Mengenai hal ini, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di kajian kita, pekan depan. Karena sudah hampir pukul 1. Ya, bagi yang mau bertanya, silakan. Betul. Kemarin saya itu buku zikirnya udah dihafal belum? Buku zikir yang kemarin, zikir harian. Ayo, sekarang. Ya, zikir sama doa-doa. Sekarang, ayo, coba mau tidur. Apa? Doa bangun tidur. Oh, jangan keroyokan. Atau dulu. Nah. Ayo. Zikir masuk masjid. Ayo. Apa doa masuk masjid? Hah?